yubayyinu yubayyinu annahu min a'zami makhluqatillahi ta'ala al-ahya'u al-bukhala'u wa annahu jauharun qa'imun binafsihi laisa khayyalan binafsin nabihi sallallahu alaihi wasallam kama za'ama ha'ula'il mulahidatu mutafalsifatu al-mudda'una walayatallahi wa annahum a'lamu minal anbiya'i bagoyatu tahqiqin ha'ula'i inkaru usulil imani fa inna usulan imani an yu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhiri wa haqiqatu amrihim jubdul khaliqi fa innahum ja'alu wujudal makhlukati wa wujudul khaliqi wa qalu al wujudu wahidun wa lam yumayyizu bainal wahidi bil aini wal wahidi bin naw'i fa innal mawjudati tashtariku bi musamma al wujudi kama yashtariku an nasu bi musamma al insani wal hayawanatu bi musamma al hayawan walakin hadha al mushtarak kulliyan la yakunu mustarakan kulliyan illa fi dhihni wa illa fal hayawaniyatu qa'imatu bi hadha al insani laysat hiya al hayawaniyatu qa'imatu bil fardi wa wujudu samawati laisa huwa bi'ainihi wujudal insani fa wujudul khaliqi jalla jalaluhu mubayinun li wujudi makhluqatihi wa haqiqatu qawlihim qawlu fir'auna alladhi aqtala as-sani'a fa innahu lam yakun yunkiru hadha al-mawjuda wal-mashhuda lakinnahu za'ama annahu mawjudun binafsihi la sani'a lahu wa ha'ula'i wafaquhu fi dhalika lakinnahum za'amu annahu huwa Allah fakanu adalla minhu wa in kana qawluhu hadha huwa adharu fasadan minhu wa lihadha ja'alu ubbada asnami ma'abadu illallah nah waqad sabata fi sahihain dan terdapat hadis dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anausnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah tidaklah melihat Jibril dalam rupa aslinya kecuali dua kali al-mara allati bil ufuqil a'la kali yang pertama adalah di gua Hira ketika Nabi melihat Jibril berada di ufuk yang tinggi yaitu di tempat terbit matahari. Kemudian yang kedua adalah An-Nazlatul Ukhra kali yang kedua yaitu pada saat di Sidratul Muntaha. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati Jibril alaihissalam di ayat yang lain bahasanya Jibril adalah Ar-Ruhul Amin. Demikian juga Allah sebutkan bahasanya Jibril itu adalah Ruhul Kudus. Ila ghair dhalika minas sifat dan sifat-sifat yang lain yang menjelaskan bahasanya Jibril adalah termasuk makhluk Allah yang sangat besar dan dia adalah di antara makhluk Allah yang hidup dan makhluk Allah yang punya akal sehingga Jibril demikian juga para malaikat yang lain adalah jauhar bukan arah namun jauhar karena dia adalah bisa berdiri sendiri dan bukanlah khayalan imajinasi yang ada pada jiwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana keyakinan mereka-mereka orang-orang yang sesat yaitu para ahli filsafat yang mereka mengaku-ngaku bahasanya mereka wali Allah dan mengaku-ngaku bahasanya mereka lebih pintar dan lebih tahu daripada para nabi. Ya, maka ini semua hadis dari Aisyah tadi demikian juga adalah dalil bahasanya Jibril adalah makhluk yang hakiki bukan

tetapkan dan aku inginkan. Nah, kalau ini ya berdasarkan akidah wa dzatul wujud, ini ilmunya bisa dimaklumi. Namun kesalahan Fir'aun menurut penganut paham wa dzatul wujud adalah karena menetapkan Rabb itu untuk dirinya semata. Yang lain tidak. Padahal yang benar semuanya adalah Rabb. Amin. Walamma alimat as-sahatu sidqa fir'auna fi maqalahu aqarru lahu bidhalika wa qalu lahu faqdi ma anta qadir innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya qalu fa sahha qawlu fir'auna ana rabbukum a'la wa kana fir'aunu ayna al-haqqi thumma anzaru haqiqata al-yawm al-akhir faja'alu ahla an-nari yatana'amuna kama yatana'amu ahlu jannati fasaru kafirina billahi bil yawmi al-akhir wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ma da'wahum annahum khalasatul khalis khalasatul khasati min ahli walayatillahi wa annahum afdalu min al-anbiya'i wa anna al-anbiya'i innama yahrifuna Allah walakinna lamma kana al-kalamu fi awliya'i Allahi wal-farqu bayna awliya'i Rahman awliya'i Rahman wa awliya'i Syaitan wa kana ha'ula'i min a'zami zati iddi'a'an fi walayati Allahi wa kum ra'kim innafi walayatan min syaitani nabbahna ala hadhalika wa lihada amatu kalamihim huna innama huwa fi takhayyulati asyaitaniyati wa yakuluna ma falahu sahibu sukuhati bi anna ardal hakifati hiya ardul khayal fayatarifu bi anna hakifata alati yatakallamu fiha hiya khayalun wal khayalu huwa ma'allu tasarruf syaitan fa inna syaitana yukhayalu bil insani umura ikhilafi ma hiya alaihi. Nah, kalau mereka, para ahli filsafat, penganut paham wahdatul wujud dan yang ngaku-ngaku sebagai wali Allah, Ibnu Arabi dan teman-teman yang mengatakan walamma alimatus sahara, dan ketika para tukang sihir itu mengetahui benarnya perkataan Fir'aun dalam apa yang dia katakan, maka para tukang sihir pun mengakui benarnya perkataan Fir'aun, sehingga mereka berkata kepada Fir'aun, faqdi ma anta qad, maka putuskanlah, tetapkanlah apa yang ingin kau tetapkan. Inna ma taqdi hadhil hayat ad-dunya, maka sendiri engkau hanya bisa menetapkan hukum dan aturan di kehidupan dunia ini. Lihat, mereka melakukan tahrif tentang makna faqdi ma'ang taqa. Mereka katakan ya, kata Ibn Arabi dan kawan-kawan, faqdi ma'ang taqa itu maknanya adalah ikrar dari para tukang sihir tentang kebenaran perkataan Fir'aun wa ana rabbukum al-a'la fi dhahir, karena aku yang punya hukum. Ini dijadikan oleh Ibn Arab dan kawan-kawan sebagai persetujuan pernyataan pembenaran dari para tukang sihir Fir'aun bahwasanya Fir'aun adalah Rabb yang paling tinggi karena dia yang punya dan memegang hukum. Padahal maknanya bukan demikian. Mereka Sahara ini beriman dan kemudian Fir'aun mengancam-ancam mereka, mengancam-ancam mereka, bahasanya Fir'aun akan membunuh mereka, akan menyalib mereka. Maka para tukang sihir mengatakan pada mereka, terserah apa yang kamu katakan. Kamu juga, kami tetap mau tetap beriman dan tidak mau beriman dengan dirimu. Putuskan apa yang kamu putuskan. Engkau paling-paling bisa menyiksa dan hukum kami selama di dunia. Ini maknanya berdasarkan konteks ayat yang benar. Tetapi kita lihat Ibnu Arabi dan kawan-kawan mentahrif ayat ini.